Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah. Pada pertemuan yang tadi kita telah dijelaskan bahwa ketika seseorang itu tidak bisa memilah di antara mana yang lebih besar, antara yang ma'ruf dengan mafsadah, yang baik dengan yang jelek. Naam. Bahkan apakah ini dikerjakan semuanya atau ditinggalkan semuanya? Yang seperti ini, lam yajus an ya'muru bima'rufin wa an yan wa la yanhauna 'anil munkar. Yang seperti ini, lam yajus, tidak boleh, an ya'muru bima'ruf, menyuruh kebaikan, wa la an yanhau 'anil munkar, dan tidak pula mencegah dari kemungkaran tersebut. Tapi ini harus dilihat. Bal yandur. Fa in kana al-ma'ruf aktsar umira bihi. Kalau tentunya yang ma'ruf lebih besar, maslahatnya lebih besar, ma'rufnya lebih besar, maka tegakkan amar ma'ruf di situ. Naam. Wa in istalzama ma huwa dunahu minal munkar wa lam yunha an munkar yastalzimu tafitu ma'ruf a'dham minhu bal yakunu nahyu hina idzin min babi sad an sabilillah wa sa'i fi zawali ta'atihi wa ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zawali fi'lil hasanat. Kalau mengharuskan adanya amar ma'ruf nahi munkar itu terjadi dan di bawahnya akan ada pada di bawahnya itu kemungkaran yang ada dan tidak dilarang kemungkaran tersebut, akan menjadikan kehilangan yang baik lebih besar. Nah, yang seperti ini ketika dilarang kondisinya di nahi mungkar ditegakkan, hina idzin mim babis sad an sabilillah. Nah, akhirnya apa? Menghalang-halangi dari jalan Allah dan berupaya untuk menghilangkan ketaatan dia kepada Allah dan kepada Rasulnya dan hilangnya berbuat kebaikan. Wa in kana al-munkar aghlab nuhya anhu, baru ketika kemungkaran itu lebih besar posisinya, nah itu dilarang, baru dilarang, dicegah kemungkaran tersebut. Jadi darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, gitu loh. Menolak mafsadah dulu didahulukan daripada untuk mendapatkan kemaslahatan lebih. Nah, itu kaidah. Ketika dihadapkan dengan dua perkara, antara kita menolak kemafsadaan dengan mendapatkan kemaslahatan kebaikan, maka darul mafasid dulu. Darul mafasid dulu, menolak kemafsadan dulu. Nah, menolak kemafsadaan dulu, yang jelek itu ditolak dulu. Jangan meraup kebaikan dulu. Nah, itu kaidah. Nah, oleh karena itu maka pembahasan ini kan agak rumit. Tadi Anan dengar banyak dari antum yang baru, maka Ana ringkas dan nanti ada tanya jawab sebentar setelah selesai poin ini. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, intinya dari pembahasan di paragraf ini bahwa mencegah kemungkaran, kita akan ambil contoh di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kasusnya Abdullah bin Ubay dan yang semisalnya dari kalangan orang-orang munafik yang jelas-jelas munafik ketika itu. Nah, di sini tidak dihukum oleh Allah ketika itu dia. Padahal menghukum dia atau membunuh dia itu suatu kebaikan. Karena munafiknya dia dan ulahnya dia yang betul-betul sangat merugikan terhadap Islam ketika itu. Namun kondisinya tidak dibunuhnya Abdullah bin Ubay ini karena Islam baru diterima masyarakat dan kaum umat manusia ketika itu sudah mau berbondong-bondong masuk Islam. Dan sebagian baru masuk Islam, mengenal Islam gitu loh. Nah, sehingga kekhawatiran Rasulullah SAW disampaikan untuk tidak membunuhnya dia itu. Nah, khawatir apa? Khawatir mereka yang baru mau masuk Islam ini, yang senang terhadap Islam simpatisan dan mau, yang sudah baru masuk Islam ini, khawatir menyatakan bahwa Muhammad, ini Rasulullah SAW, itu membunuh sahabatnya. Ini sangat mungkin sekali wong orang munafik ini tinggal berbaur dengan sahabat Rasul. Dihukumi sama oleh mereka. Lu kok sahabatnya sendiri dibunuh? Begini tak Islam? Begini keajaran Muhammad? Begitu kan mereka nanti jadinya. Nah ini ditahan. Padahal, nah membunuh itu kebaikan dalam Islam. Orang munafik. Yang jelas-jelas munafiknya gitu loh. Dan pimpinannya lagi. Tetapi, nah yang seperti itu nanti apa? Kehilangan kebaikan yang lebih besar. Yaitu apa? Masuknya Islam mereka. Mencegah sodu'an sabilillah. Menghalang-halangi mereka masuk Islam. Dan menghalang-halangi orang taat kepada Allah dan Rasulnya akhirnya. Dengan sebab itu. Makanya, ikhwati fiddin, a'azni wa azakumullah. Demikian pula ketika, na'am. Ketika kemakrufannya itu jelas wadih dan jelas gamblang bahwa akan mendapatkan kebaikan dakwah, kebaikan Islam, kebaikan yang banyak tentang Islam. Naam. Dan mafsadahnya ringan sekali, sedikit sekali. Maka diperintah. Ma'ruf. Nah, diperintah yang ma'ruf. Sampaikan. Karena maslahatnya rajih. Kemaslahatannya, kebaikannya itu jelas, gamblang, dan wadih. Dilakukan demikian. Nanti Syekh Ubaid akan memberikan contoh dalam bab ini. Nah, wadih, barakallahu fikum. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azakumullah. Kemudian, wa amma min jihatin na'u fayu'maru bil ma'ruf mutlaqon, wa yunha anil munkar mutlaqon, fa fil fa'il wahid, wa ta'ifah al-wahidah yu'mar bi ma'rufiha wa yunha an munkariha wa yuhmat mahmuduha wa yuzamu mazmumuha bihaitsu la yatadammanu al-amru bil ma'ruf fa watul ma'ruf akbar minhu. Nah, adapun mutlak begitu saja ya dari sisi jenisnya amar ma'ruf, nah secara mutlak, anahi munkar secara mutlak, maka masing-masing orang, masing-masing kelompok misalnya. Nah, amar ma'ruf, silakan. Silakan. Nahi munkar, silakan. Sifatnya ini umum. Silakan amar ma'ruf, silakan nahi munkar. Jika tidak terkandung dalamnya apa? Kehilangan yang ma'ruf. Nah, wadah. Au husul munkar fauqau, atau malah mendapatkan kemungkaran yang lebih besar. Jika tidak demikian, silakan lakukan. Masing-masing kita menjalani amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan dan kadarnya. Dengan syarat tadi itu, tidak kehilangan ma'ruf yang besar dan tidak menjadi kemungkaran yang lebih besar. Nah, wala yatadamman nahi 'anil munkar husul ma huwa akar minhu, dan tidak terkandung apa? Ketika nahi munkar akan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Au fawatu ma'ruf arja minhu, atau malah kehilangan yang baik, yang jelas-jelas rajih, yang jelas-jelas gamblang. Seperti tadi, naam, adanya mereka kaum muslimin, umat-umat pada enggak masuk Islam gara-gara berita menyebar Rasul akan Rasul membunuh sahabatnya gitu. Kemungkaran tahan ketika itu. Ketahan ketika itu. Wa idza istabhal amr istathabatil mu'min hatta yatabayyana lahul haq. Kalau urusannya ini istibah, dia ragu, dia samar. Kalau ana amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara seperti ini, ya apa kira-kira? Belum bisa dia merojeh, menguatkan. Mana yang lebih kuat? Maka tasabut dulu. Tahan dulu. Sampai orang mukmin tadi itu, naam, jelas bagi dia kebenaran. Naam. Fala yuqaddam ala ta'ah illa bi'ilmin wa niyatin. Jangan sampai mendahului amalan taat itu kecuali dengan ilmu dan niat. Ini penting. Nah, karena amar ma'ruf nahi munkar kan ketaatan. Jangan dilakukan dulu sampai ada ilmunya. Ada ilmunya dan niat ikhlas karena Allah. Oh, itu orangnya. Oh, ini permasalahannya. Oh, ini. Dia yang melakukan demikian. Dia demikian. Ya. Nah, sebagaimana yang ana pernah dapat dari ulama, begitu. Di diri dia. Bahwa tipe seperti ini begini caranya mengingkari kemungkaran pada dia. Nah, lakukan. Loh, kok demikian? Iya. Kalau kepada ini beda. Tidak seperti itu cara mengingkari kemungkarannya. Kalau karena itu, maka demikian cara. Nah, dari mana antum? Masyayikh demikian dalam menjelaskan kepada kita. Enak gitu. Nah, terus siapa nih? Keluarga seperti ini, fulan demikian, fulan demikian. Mereka enggak malas-malasan dalam sholat, malas-malasan dalam ibadah kepada Allah, ya apa? Caranya mengajak mereka. Gue langsung aja sudah ginikan. Enggak. Jangan. Karena harus enggak tahu. Nah, kalau kondisi seperti ini masyayikh fatwanya demikian, ginikan caranya. Ikhwati fiddin, a'azinauzakumullah, ini semuanya diterangkan oleh para ulama ahlu sunnah. Walikul limakom makol gitu loh. Tiap-tiap permasalahan, posisi, itu ada fatwanya masing-masing. Ada penjelasan masing-masing. Kalau ini seperti ini. Nah, bagaimana Rasulullah SAW orang badu yang dia tidak ngerti dan ingin kebaikan. Tidak ngerti apa-apa kebaikan. Dan juga bagaimana Rasulullah SAW ketika terjadi pada salah satu sahabat yang mana hukum itu salah dalam berbicara, keras beliau. Sampai bilang, kadzaba Abu Sanabil, dusta dia. Ketika menghukumi bahwa, nam, iddahnya wanita yang hamil itu sama dengan wanita yang lainnya, yang tidak hamil. Iddahnya berbeda. Kalau yang hamil, melahirkan, iddahnya selesai. Nah, itu keras beliau. Gitu loh. Pada porsinya. Semua pada apa? Pada porsinya. Ikhwati fiddin, a'azani wa'azakumullah. Nah, wa idza tarakaha kana 'asiyan fatarkul amrul wajib maksiyah. Nah, ketika kondisinya sudah wajib amar ma'ruf nahi mungkar, dia tinggalkan maksiat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Posisinya sudah wajib nih hukumnya ini. Nah, dan dia tahu bahwa ini harus diingkari kemungkaran ini. Dan dia tahu bahwa itu harus diamar ma'rufi dan hukumnya ketika itu wajib hukumnya, dia tinggalkan maksiat. Yang masing-masing adalah maslahatnya lebih rojeh. Maksiat dia. Naam. Wa fa'ala ma nuhiya anhu min al-amri maksiyah. Dan mengerjakan apa yang dilarang maksiat. Wa hadza babun wasi'. La haula wala quwata illa billah. Ini babnya luas sekali. La haula wala quwata illa billah. Nah, Syekh Ubaid di sini memberikan contoh untuk memudahkan kita memahami dari apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah secara ringkas. Kata beliau, aqulu hadhil mas'alatu nam tuwaddahu bil amthilah Masalan, kata beliau, laukana laka ibnun yusolli. Nih. Lakinnahu la yubali mata sholla fi awalil waqt au fi akhirihi. Sholla fi jama'atin au sholla fil bait. Am al amru kulluhu wahid indahu. Naam. Kata Syekh Hafizahullah, masalah ini coba kalau bahasa kita ya, ana terangkan, ana berikan contoh kepada antum. Kalau bahasa kita enaknya demikian, ya. Seandainya sekarang ini Syekh lagi menggambarkan apa yang diterangkan oleh Syekhul Islam tadi. Kamu punya anak. Kamu punya anak. Dia sholat, tapi tidak peduli sholatnya itu di awal waktu atau di akhir waktu. Iya apa enggak? Anak tanya kepada antum sekarang, mana yang lebih benar? Mana yang benar? Sholat di awal waktu atau di akhir waktu? Hah? Di awal waktu, wadah ya. Sholat di akhir waktu melanggar apa enggak? Melanggar. Kan iya. Kamu punya anak, kadang-kadang sholat di awal waktu, kadang-kadang di akhir waktu. Sudah? Enam. Juga kadang-kadang berjamaah, kadang-kadang di rumah. Enam. Bagi anak ini, sama saja. Di awal waktu, akhir waktu, waduhai, kata anak ini. Dia gak peduli. Jamaah, gak jamaah, waduhai, sama saja, kata anak ini. Enam. Wa kadzalika yudhammu ila hadza, dan juga coba kita kaitkan juga, kita berikan permisalan lagi kepada masalah ini. Annahu tarotan yajlis yasma'ul Qur'an wa yakhsha'lahu wa tarotan yasma'ul aghani wal musiki. Anak ini juga kadang-kadang dia mendengarkan Al-Qur'an. Hah? Duduk mendengarkan Al-Qur'an dengan khusyuknya gitu loh. Kadang-kadang juga mendengarkan musik, lagu-lagu. Ya apa ini? Mungkar apa enggak? Mungkar, langsung aja mungkar. Naam. Sudah? Naam. La syakka annal walid, kata Syekh, yanza'ju wa yaghdabu. Naam. Jelas orang tua bingung, susah dan marah. Kaget gitu loh. Kok ya apa sih anak iki? Naam. Sholatnya kok sering di, kok kadang-kadang di akhir waktu, kok gak berjamaah juga, ya apa sih? Jelas menyalahkan, kenapa kok seperti itu anak ini? Loh, itu mendengarkan Al-Quran, kemudian mendengarkan lagu-lagu musik-musik. Jelas marah. Yang ngerti agama, ngerti syariat, marah orang tua aja. Sudah? Li'anna waladahu hadha jama'a mutanakidot. Karena anaknya berbuat sesuatu yang bertentangan. Nah, sesekali sholat yang di awal waktu, masya Allah, di akhir waktu, na'udzubillah. Kan iya. Kenapa bilang na'udzubillah? Karena kata Allah subhanahu wa ta'ala, fawailun lil musallin, alladhinahum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang sholat, yang mana mereka lalai dalam sholatnya. Lalai sholatnya di antara tafsirnya, suka mengakhirkan waktu sholat sampai diancam wail tanpa ada udzur syar'i. Berarti antara awal waktu dengan akhir waktu mutanakidot. Sebagaimana mendengarkan Al-Quran dengan mendengarkan musik mutanakidot, bertentangan. Enggak nyambung, enggak jadi satu. Bertentangan. Gitu loh. Sudah? Fa in sayasuhu wa akhadahu bitarhib tarah bitarhib wa tarah na'am taratan, maka na'am lan ya'damu hidayatuhu ilal haq. Kalau orang tua ini ngambilnya dengan penuh perhitungan, penuh kejelian dia, bagaimana caranya sesekali dikasih tarhib. Tarhib itu motivasi. Apa misalnya? Wahai anakku. Nah, dalam hadis disebutkan bahwa Rasul menyatakan afdalul shalah fi awwali waqtiha. Seutama termasuk salat itu di awal waktunya. Seutama-utama amalan sholat pada di awal waktunya. Ini keutamaan yang harus katakan demikian. Jadi kamu dapat pahala utama begini, terangkan. Nah, baca Al-Quran, mendengar Al-Quran itu mulia baik, terangkan pahala-pahalanya. Ini terhib. Nah, sudah sesekali dikasih terhib. Nah, lah iya, jangan mengakhirkan waktu. Ini nanti kita di hadapan Allah dipertanggungjawabkan tentang sholat begini. Nah, akhir waktu itu diancam. Dan bukan amalannya Rasulullah dan para sahabatnya dan para tabi'in, para ulama yang mengikuti mereka, bukan. Terangkan. Dan musik itu haram, dengarkannya itu haram. Terangkan. Itu terhib. Gitu ya, begitu loh. Digitukan anak itu. Yang seperti itu lan yan ada hidayatul ilhaq. Yang ini, yang demikian tidak meniadakan akan nyampenya kepada dia untuk kepada al-haq, akan mendapatkan hidayah kepada al-haq, tidak menafikan dengan cara tarhib wa tarhib kondisi anak seperti ini. Padah insyaallah, kata Syekh. Lakin idzan syatta idza istatta alaihi wa shadda wa taradahu minal bait. Tapi kalau sampai orang tuanya kondisi anak seperti itu dikerasi, diusir dari rumahnya. Nah, fahuna yastami'u alaihi syaitin jin wal ins. Kondisi seperti ini terkumpullah setan, jin dan manusia. Wong anak. Nah, makanya sebelum pembahasan anak seperti ini itu tadi sore kita bahas bagaimana orang tua mendidik anak itu agar rajin ibadah, rajin sholat, rajin menuntut ilmu. Harapannya tidak seperti ini, gitu loh. Ini kan contoh. Nah, kalau seperti ini kondisinya, mau bilang apa coba antum? Mau kasar-kasaran? Jangan, tidak bisa. Khawatir, ini Syekh yang menjelaskan. Kalau kamu kerasi dan kamu usir dari rumahnya, wis, jangan pulang sini, wis. Naam. Nah, maka terkumpullah padanya dua setan, jin dan manusia. Artinya apa? Nah, fasayat rukus sholah wasayat ruku al-Quran faisbihula yusolli. Akhirnya na'udzubillah, khawatir anak ini ketika dikerasi seperti itu kondisinya, ya, dikasari kayak gitu, malah tidak sholat dan tidak baca al-Quran, tidak mendengarkan al-Quran. Nah, sehingga dia tidak sholat akhirnya. Ya apa? Nah, wa yaqifu alal ma'asif wal aghani, dan akhirnya dia larut terus mendengarkan lagu-lagu dan musik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Jangankan kasus ini. Jangankan kasus ini, ya, yang gambarannya sederhana sekali, tanpa menyebut daerah dan nama, yang langsung anak dengar. Nah, itu anak, masya Allah. Nah, dari awal mulai kelas tingkatan 6 MTP lah, usia sekitar 8 tahun sampai 15 tahun, masya Allah akhlaknya, masya Allah akhlaknya, dan masya Allah nilainya. Nah, di sebuah mata tersebut dia ini ranking 2, karena memang yang satu ini jenius, sudah 2 tahun sudah hafal Al-Quran, yang satu ini memang sudah beda. Ini ranking 2, luar biasa ya Allah. Hanya dengan waktu sesaat sudah lagu-lagu yang di liburan sebentar yang menyebabkan keluar dari ma'had. Ya Allah, semua pada nyesal. Sesaat afwan, sesaat dibanding dengan 10 tahun hampir 10 tahun di Ma'had. Wa masya Allah alaih. Ya apa kalau kayak gitu coba? Ya. Kenapa demikian? Ana ditelepon oleh orang tuanya, minta nasihat. Ana, dia bosan nasihat sambil nangis orang tuanya. Kenapa? Nah, orangnya baik, masya Allah, umur 15 tahun. Udah, terus ya lemes, kitanya juga lemes. Sakit ajib gitu ya Allah, sampai kayak gini. Cuman memang orang tuanya punya andil. Ini harus sehati orang tuanya. Ya kita kasih hati orang tuanya langsung. Nah, hati-hati, makanya hati-hati. Hati-hati ya ikhwan. Anak-anak kita ini aset kita termahal. Celengan kita, tabungan kita. Kita harus berjuang sampai maksimal sudah pokoknya, sudah. Jangan sampai dunia kita sukses, ininya carut-marut, jangan. Jangan. Naam, ya Allah. Naam, ikhwati fiddin, a'azanu azakumullah. Wa rubbama waqa'a fi umur akthar min hadha. Dan sangat mungkin, wah ini terjadi sudah. Naam, lebih parah daripada sekedar mendengarkan musik. Naam, sangat mungkin. Wa rubbama waqa'a umur akthar min hadha. Wa rubbama tahfadhuhu sahara, na'udzubillah, takhtafuhu sahara wa musya'widun. Naam, dan yang lainnya sudah. Dan terkadang sudah terkena urusan sihir dan urusan jampi-jampi dan yang semisal seperti itu. Dah terkena itu sudah, kerasukan dan yang lainnya. Sudah. Faizuduna dinahu kullah. Rusak sudah agamanya. Semua rusak. Na'udzubillah min dalik. Naam. Asbaha yataradda fil aqaid al-fasidah. Sudah. Menjadi orang yang akidahnya rusak. Hadha amrun labudda min mura'atih. Ini yang harus kita mura'at. Harus perhatikan. Harus teliti. Harus jeli. Harus perhatian. Kepada anak-anak kita. Ini kan kondisinya membahas masalah anak. Naam. Nah, setelah maksimal usaha, upaya sudah maksimal betul suami istri untuk anaknya, wus, benar-benar Allah menjadi saksi. Nah, bahwa betul-betul usaha dan juga ikhwan menjadi saksi demikian. Hidayah bukan di tangan kita. Yang kita khawatirkan kan disebut kemarin bahwa di antara faktor terbesar rusaknya anak itu kan orang tua penyebabnya. Loh kok iso? Ya iso, ayo antum enggak perhatian. Antum enggak perhatian. Antum biarkan, antum tinggalkan. Enggak antum didik, antum nasihati. Bisa ya, akhi. Nah, ini yang kita khawatirkan, kesalahan kita gitu loh. Sebagai orang tua, ini yang kita khawatirkan, anak jadi seperti itu karena kita. Na'udzubillah min dzalik. Amal hidayah khalas biadillah mutlakon. Mutlakon. Nah, kita harus apa? Koreksi diri kita. Jangan-jangan kita yang kurang gitu loh, kita yang salah, kita yang keliru. Nah, harus demikian. Khawatir. Setelah usaha dan maksimal dan semuanya sudah betul-betul Allah Maha tahu bahwa kita ini tidak mengihmalkan, melalaikan dan meremehkan dan usaha. Ya sudah. Terus didoakan aja sudah. Mau bilang apa? Nah, jangan bermudah-mudahan dalam bab ini. Wala budda fi minal hilm wa ta'anni was sabr. Harus ada hilm, lemah lembut kepada anak kita, ta'anni. Hati-hati. Naam, berhati-hati. Naam, cross check, tasabbut, ta'an itu seperti itu maknanya. Jangan gegabah dalam menyikapi dan menghukum anak. Ta'ani wassabr, dan sabar. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Naam, oleh karena itu maka barakallahu fikum. Naam, ana terangkan sedikit sejenak di bab ini. Kita cukupkan di kitab ini insyaallah taala, namun kita akan beralih kepada pernyataan Syekhul Islam seputar amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan kumpulan dari kitab Majmu' Fatawa, juga Tafsir Qurtubi dan I'lamul Muwaqqi'in seputar masalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu al-ihtimam bil amri bil ma'ruf wan nahi nil mungkar ibtigha'a mardhatillah. Ini sebuah tulisan yang terangkum dalam kitab tadi, rujukannya yang Anda sebutkan tadi. Naam. Yaitu Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah jilid 228, Tafsir Qurtubi jilid 4, I'lamul Muwaqqi'in jilid 2. Terangkum dalam sebuah ungkapan dan pembahasan ringkas seputar keharusan untuk memperhatikan urusan amar ma'ruf nahi mungkar dalam rangka mengharap ridho Allah, tidak ada yang lain. Jadi kita pun amar ma'ruf kepada istri kita, anak kita, ibtigha'a mardhatillah, jangan ada yang lain. Bukan di atas emosional, lah, tidak. Kenapa antum mengingkari kemungkaran yang ada pada istri antum dan tuan antum? Ibtigha'a mardhatillah. Ikhlas karena Allah. Ini ibadah. Kenapa ya antum betul-betul memperhatikan anak dan istri antum untuk supaya beribadah kepada Allah, taat kepada Allah dan ngajari kebaikan? Naam. Ibtigha'a mardhatillah. Jawab langsung. Ibtigha'a mardhatillah. Ini adalah ibadah yang mulia dan kewajiban anak sebagai suami. Gitu nanti terakhirnya. Iya. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, disebutkan di dalam Al-Quran di surat Nisa di ayat ke-114, la khayra fi kathrim min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin atau islahim bainan nas wa man yaf'al dzalik ibtigha mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan di kebanyakan dari apa yang diperbincangkan di antara mereka ini kecuali yang diperbincangkan itu urusannya apa? Menyeru untuk bersedekah. Nah, antum tahu sedekah jangan diremehkan. Sampai masuk di ayat ini jangan sampai oh sedekah gampang. Naam, gampang. Nah. Akan tetapi nilainya itu di sisi Allah besar. Ungkapan yang sederhana sedekah ini tapi di sisi Allah nilainya besar, ya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Was-shadaqatu burhanun." Ya, Banda. Sedekah itu burhan. Sedekah mengeluarkan infak itu di jalan Allah itu burhan, bukti imannya dia, karena orang-orang munafikin pada malas bersedekah. Ya kan? Dan masih banyak pembahasan tentang sedekah. Maka kata Allah di sini, tidak ada kebaikan di mayoritas apa yang mereka perbincangkan kecuali di situ perbincangan apa? Menyeru untuk bersedekah. Menyeru kepada yang ma'ruf dan adanya islah, suluh, perdamaian di antara kedua belah yang bertikai. Di antara kelompok yang bertikai atau orang yang bertikai. Barang siapa yang berbuat demikian kata Allah, murni mengharap ridho Allah, maka kami akan berikan ganjaran yang besar bagi dia. Bagi siapa? Yang menyuruh untuk sedekah, yang menyuruh pada ma'ruf, yang berbuat islah bainan nas, ibtigha'a mardhatillah. Ini. Naam. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di surat Ali Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, kata Allah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan di muka bumi ini, naam, untuk umat manusia dalam rangka kalian amar ma'ruf dan nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, naam, solahul ibad bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Solahul ibad, baiknya hamba-hamba Allah itu ketika ditegakkan di dalam hamba-hamba Allah ini adanya amar ma'ruf nahi munkar. Haru hamba ini menjadi solah, menjadi baik. Dan telah berlalu pembahasan masalah ini, baik di nasihat pagi maupun nasihat yang sore. Fa inna solahal ma'ash wal ibad fi ta'atillah naam wa ta'ati rasulillah naam. Kenapa? Karena solahul ma'ash wal ibad, baiknya kehidupan dan baiknya tatanan kehidupan dan baiknya hamba ini itu murni ketika taat kepada Allah dan Rasulnya. Dari mana taat kepada Allah dan Rasulnya ini kok bisa terjadi? Dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar yang ditegakkan di situ. Makanya Syekh berurutan bahwa nah, kondisi baiknya hamba Allah itu ketika ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, karena sesungguhnya baiknya tatanan kehidupan itu dan baiknya hamba-hamba Allah ini ketika dia taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sudah dibekali amar ma'ruf nahi munkar di atas ilmu tadi. Nah, wala yatimmu dzalika illa bil amri bil ma'ruf wan nahyil munkar. Dan tidaklah sempurna adanya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu kecuali di situ ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa bihi sarat hadhil ummah na'am khaira ummatin ukhrijat linnas. Dengan inilah, kata Syekhul Islam, maka umat ini umat yang baik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Dengan apa? Dengan ditegaknya amar ma'ruf di atas ilmu yang hak, dengan taat kepada Allah dan Rasulnya itu, naam, itulah khairiyah, umat yang terbaik yang dikeluarkan di muka bumi ini. Wadah. Ikhwati fid din, a'azin wa zakumullah, naam. Wa qala Imam Al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi rahimahullah, tentunya dalam tafsir beliau, wakila kullu baldatin yakunu fiha arba'atun fa ahluha ma'sumun minal bala. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, dikatakan setiap suatu negeri yang di dalamnya ada empat perkara, di negeri tersebut dijalani empat perkara ini, maka penduduknya terjaga dari bala. Yang pertama, imamun adil la yadzlum, imam yang adil, pemimpin yang adil tidak zalim, penguasa yang adil tidak zalim. Yang kedua, wa alimun ala sabilil huda, di negeri itu ada seorang yang alim, ini naam, entah dua, tiga, dan seterusnya, ada alim di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Naam. Dan yang ketiga, masyayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Naam. Wa yuharriduna 'ala talabil ilm wal Qur'an. Dan yang ketiga, masyayikh. Para masyayikh yang bertugas amar ma'ruf nahi munkar dan mentahriyut, memompa semangat kepada masyarakat untuk tolabul ilm dan menuntut ilmu Al-Quran. Bayangkan. Nah, apalagi yang keempat. Antum mungkin, loh, kok itu yang keempat? Bukan kok itu, memang ini. Yang keempat, antum lihat, bayangkan ini urusannya negara. Negeri. Nah, yang pertama, pemimpin yang adil tidak zalim. Yang kedua, ada seorang alim yang berjalan di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, masyayikh, berarti jamaah banyak. Mereka, apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Dan terus mentahrib, membakar semangat, memompa semangat untuk menuntut ilmu syar'i dan Al-Quran. Dan yang keempat, nisa'un. Nisa'un. Naam. Mansurat la yatabarrujna tabarrujal jahilatul ula. Para wanitanya itu tertutup auratnya. Tidak bersolek seperti solekannya orang-orang jahiliyah dulu. Aman negara kayak gitu. Zen. Nah, karena dibuka kabeh. Nah, sementara Rasul menyatakan fitnah yang paling besar adalah wanita dan harta. Nah, sebagaimana yang merusak nah, Bani Israel karena wanita ini, ya sudah. Hancur dah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ketika empat ini ada, kata Ibnu Qurtubi, masya Allah, penduduknya maksumin, penduduknya terjaga dari bala. Maksumin minal bala. Itu beliau sebutkan dalam tafsirnya. Qala al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, naam, fa ayyu dhinin wa ayyu khairin fi man yara. Naam. Agama yang mana? Kebaikan yang mana bagi orang yang melihat maharimullah tuntahak, hududullah tudak, wa dinuhu yutrak, wa sunnatu rasulihi salatam liyargab anha, yurgabu anha. Agama yang mana, kebaikan yang mana yang ada ketika kondisinya apa-apa yang Allah haramkan dilakukan, hukum-hukum Allah diterjang, kemudian agama Allah ditinggalkan, sunnah Rasulullah dibenci. Kebaikan yang mana yang ada? Enggak ada. Kalau sudah kayak gitu kondisinya, na'udzubillah min dzalik. Nah, ikhwati fid din, a'adzina wa jazakumullah. Nah, perlu diketahui, na'am, barakallahu fikum, bahwa jangan sampai kita menjadi orang yang membisu terhadap kemungkaran. Tapi ketika mengingkari kemungkaran dan naam, itu harus dengan bimbingan para ulama, dengan cara hikmah, dengan cara yang betul-betul membuahkan berdasarkan ilmu, bimbingan ilmu dan bimbingan para al-ulama. Naam. Maka baridul qalb, sakitul lisan, syaitanul akhras, kata Nukayim. Kalbunya dingin. Nah, artinya tidak ada kebencian dan ketersinggungan kepada apa yang Allah haramkan. Nah, ketika melihat nah, kemungkaran tidak ada. Tidak ada kecemburuan dalam kalbu dia. Ketika agama Allah ditinggalkan tidak ada kecemburuan. Ketika sunnah dibenci tidak ada kecemburuan. Na'udzubillah. Sakitul lisan. Dan lisannya diam. Itu kata beliau, syaitanul akhras, setan yang membisu. Kama anal mutakallimil batil syaitanun natik, sebagaimana orang yang berbicara dengan kebatilan, itu bagaikan setan yang berbicara. Diam atas kemungkaran tadi itu, bagaikan setan yang bisu. Berbicara kebatilan, setan yang berbicara. 6. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus membimbing kita dan memberi hidayah kepada kita, sehingga kita tidak salah di dalam 6. Melangkah dan beramal, apalagi terkait dengan thalabul ilm. 6. Yang terakhir, jika tadi ana berbicara tentang Mu'tazilah, 6. Al-manzilah bainal manzilatain, al-manzilah bainal manzilatain, itu ana katakan tadi terucap dari lisan ana, yaitu bahwa pelaku dosa besar itu ketika mati tidak di neraka dan tidak di surga, ya. Nah, itu ana dulu pernah mendengar. Ternyata setelah ana diskusikan dengan asatidz di grup ini, para asatidz pada minta uzur tentang di mana penjelasan tersebut. Namun yang disampaikan oleh asatidz barakallahu fikum dalam perkara ini, maksud daripada al-manzil bin manzilatain adalah orang yang berbuat dosa besar kemudian dia mati, maka nah, dihukumi tidak muslim dan dihukumi tidak kafir. Dihukumi tidak muslim dan dihukumi tidak kafir. Naam. Demikian pula ada tambahan dari asatidah. Naam. Jadi sebagian mereka ulama menyebutkan dia ini fasik. Fasik bukan fasik yang difahami ahlu sunnah. Fasik menurut mereka. Naam. Demikian pula Mu'tazilah pun juga menyatakan bahwa mereka yang berbuat dosa besar mati itu masuk neraka dan kekal di dalamnya. Nah, jadi ketika tadi saya bilang demikian, mungkin kita ralat dengan diskusi dengan aset tadi itu. Nah, karena anda tidak bisa menghadirkan apa yang anak ingat-ingat dulu itu. Jadi sekali lagi, al-manzilah bin al-manzilatain, di antara maknanya adalah seseorang muslim mati berbuat dosa besar itu dihukumi apa? Tidak muslim dan tidak kafir. Antara itu kata Mu'tazilah. Wallahu a'lam bishawab. Al-ilmu indallah, yang benar tentu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah itu datang dari anak pribadi dan syaitan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semua dan anak pribadi atas kesalahan yang ada, disengaja maupun tidak. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau tanya jawab, tafadhol.